di bawah umur, nikah gak lihat umur, suka dibawa kabur. Jamur canda di bawah umur, sekarang lagi nganggur, nyari yang sudah umur. Hey! Monado! Loncat bareng ya. Oh, yeah.